Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi al-amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita membaca sekilas tentang keyakinan ahli sunnah wal jamaah seputar azabul qabri wa na'imu, tentang azab kubur dan nikmat kubur. Siapa di antara firqah-firqah yang menisbahkan kepada Islam yang mengingkari azab kubur? Indah yang ikhra Mu'tazilah. Kemudian di antara firqah yang ada pada zaman ini, mereka menamakan diri dengan nama Hizbut Tahrir. Nah, dan antara keyakinan mereka mengingkari azab kubur. Tayyib, siapa pendiri Hizbut Tahrir? Taqiyuddin An-Nabhani. Ya, ini kelompok menyimpang yang hanya diketahui oleh setiap muslim, terkhusus para pemuda ini. Dan yang menjadi sasaran mereka diantaranya adalah para pemuda yang mereka memiliki hamasah, memiliki dalam semangat dan mudah dibakar, dan juga tidak memiliki bekal ilmu sehingga mudah dibawa untuk mendukung program-program mereka yang katanya mau mendirikan khilafah Islamiyah. Dan ini tujuan yang mustahil untuk terwujud kalau mereka tidak mau kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. قال الإمام أحمد رحمه الله وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف شاء الله. في سنة صلاة kaifa sya'allahu azza wa jalla wa kaifa arad. Fal imanu bihi wa tasdiqu bihi. Dan ahli sunnah wal jamaah berkeyakinan bahwasanya umat ini akan diuji di alam kuburnya, berhubungan dengan fitnatul qabr. Bahwasanya di sana ada fitnah, ada azab serta nikmat. Fitnah tul qabr yaitu ujian berupa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh malaikat yang Allah Subhanahu wa taala telah tugasi. Nah, telah tugasi untuk menanyakan seputar man rabbuk wa man nabiyyuk wa man dinuk, yaitu munkar wa nakir. Naam. Wa anna hadhihi al-ummah tuftanu fi kuburiha, bahwasanya umat ini akan diuji di kuburnya. Fatus'alu 'anil imani wal islam, dan akan ditanya tentang iman dan Islam. Wa man rabbu, dan siapa rabb yang akan ditanya, siapa yang dulu disembah ketika di dunia. Paman Nabi, dan siapa Nabi yang dia ikuti. Dan datang kepadanya munkar wa nakir, dua malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugasi untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kaifa insyaallah wa kaifa Allah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dan inginkan. Setelah beriman terhadap perkara tersebut dan membenarkannya, Baik. Pada poin ini Al-Fanifillah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menegaskan bahwasannya di antara hal yang wajib diimani adalah fitnatul qabr. Nah, seandainya ini dikedepankan dari permasalahan adzabul qabr wa na'imuh, ini tentunya lebih ansab, yaitu lebih cocok. Kenapa ya Khalifillah? Karena fitnatul qabr awal. Nah, lebih dahulu daripada adzab ataupun nikmat. Ibn Asyari rahimahullah ta'ala, su'alu munkar wa nakir thabata fi hadith al-Bara' ibn 'Azib wa ghairi. Pertanyaan dari munkar wa nakir ini thabit dalam hadith Bara' bin 'Azib dan yang lainnya. Naam. Wa anna al-'abda idza mata wa dufina fi qabrihi ya'tihi malakan ahaduhuma yuqalu lahu munkar wal akhar nakir. Dan bahwasanya seorang hamba apabila dia mati dan telah dikubur, di dalam kuburnya maka datang kepadanya dua malaikat, salah satunya dinamakan dengan Munkar dan yang lainnya Nakir. Dan ini berdasarkan keumuman. Nah, keumuman manusia biasanya dikubur. Bukan berarti kemudian seseorang ketika tidak dikubur apabila tidak akan ditanya. Tetap dia akan ditanya. Karena tidak datang dalil tentang mereka-mereka yang dikecualikan, yaitu bila dia tidak dikubur, ini tidak ada dalil. Tapi nanti akan kita ketahui golongan-golongan yang Allah Subhanahu wa taala kecualikan, tidak ditanya. Dan sebagai bentuk pemuliaan. Wa annahuma yas'alanihi fa yaqulani lah man rabbuk wa madinuk. وَمَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ. Dan bahwasannya keduanya itu bertanya kepada si mayit tersebut dan mengatakan kepadanya, siapa rohmu, apa agamamu, dan siapa laki-laki yang diutus kepada kalian ini. فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ رَبِّي وَالْإِسْلَامُ دِينِي وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيِّي. Maka seorang mukmin yang mendapatkan kekokohan dari Allah Subhanahu wa taala akan menjawab dengan apa? Jawaban yang kokoh. Allah Rabbi, Allah adalah Rabbku, dan Islam adalah agamaku, serta Muhammad adalah Nabi. Ini jawaban yang dituntut. Dan jawaban tersebut dapat ifilah murni tathbit dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan, yuthabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit. Allah Subhanahu wa taala akan kokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang tsabit. Di antaranya yaitu ketika menjawab pertanyaan dua malaikat ini. Sehingga seorang muslim seandainya keislamannya itu hanya sekedar label saja, di dunia dia tidak betul-betul beribadah kepada Allah, tidak beriman sebagaimana yang dituntut, tidak akan mungkin bisa menjawab pertanyaan tersebut. Apalagi sebagaimana yang kemarin-kemarin banyak beredar di media-media sosial perkataan seorang yang memperolok-olok tentang permasalahan ini. Dan dari ketua umum salah satu organisasi besar di negeri kita. Dan dia sudah banyak juga menyakiti kaum muslimin dengan perkataan-perkataan dia. Nama Said Akhil Siraj mengatakan, kalau ditanya man rabbu, cukup jawab dengan kami ini adalah pengikut Kiai Hasyim Asy'ari. Maksudnya kita warga Nahdiyin, tidak perlu takut dengan Munkar dan Nakir. Kalau ditanya man rabbuk, cukup menjawab apa? Kita pengikut Kiai Hasyim Asy'ari. Seandainya menjawab dengan perkataan ini dengan qanifillah, maka tidak ada syak bahwasanya apa? Bahwasanya dia mesti akan apa? Akan teradab. Karena tidak benar sama sekali jawabannya. Tidak cukup dengan menjawab pertanyaan tersebut. Karena yang diikuti pun belum apa? Belum mendapatkan jaminan dia penghuni surga. Nah, yang dituntut adalah menjawab tiga pertanyaan ini dengan benar. Mengimani bahwasanya Allah adalah Rabb-nya, Islam sebagai agama dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai rasul yang dia ikuti. Fa yaqulul mu'min, maka seorang yang beriman akan mengatakan Allahu Rabbi wa Islamu dini wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabi. Ini jawaban seorang mukmin. Yang tidak akan menjawab dengan jawaban yang dicontohkan oleh orang tadi. Maka ia berkata, "Fayaqulanilah nam qad 'alimna in kunta la mu'minan." Maka kedua malaikat tersebut berkata kepadanya, "Tidurlah. Sungguh kami telah mengetahui bahwasanya engkau itu adalah betul-betul mukmin." Ini kalau seorang menjawab dengan jawaban yang benar. Wa yuftahu lahu babun ilana. Kemudian dibuka baginya pintu yang apa? Yang mengantarkan menuju ke neraka. Wa yuqalu lahu hadza manziluka law kunta kafarta. Kemudian dikatakan kepadanya, ini adalah tempatmu seandainya engkau kufur, yaitu neraka, diperlihatkan. Tsumma yuftahu lahu babun ilal jannah, kemudian dibukakan untuknya pintu yang mengantarkan menuju surga. Wa yuqalu lahu hadza manziluka ghadan ila syaa'allah. Inilah tempat tinggalmu kelak. Nam apa insyaallah apabila Allah Subhanahu wa taala kehendaki dengan tegaknya hari kiamat. Sehingga dengan ini alhamdulillah seorang yang meninggal tadi apa semakin bertambah kebahagiaannya karena selamat dari siksa neraka yang dia lihat dari pintu tersebut, dan apa semakin berharap untuk segera ditegakkan hari kiamat karena ingin cepat-cepat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Fa yaqulu rabbi aqimis sa'ah wa hayyirku tegakkanlah hari kiamat. Rabbi aqimis sa'ah wa hayyirku tegakkanlah hari kiamat. Kenapa? Karena ingin segera masuk ke dalam jannah. Ini orang-orang yang beriman yang kita semua yang paling kita berharap untuk bisa mendapatkan kekokohan tersebut dengan keimanan yang ada. Karena Allah Subhanahu wa taala janjikan tafwid hanya bagi orang-orang yang beriman. Yusabbitullahu alladziina aamanu. Nah, syaratnya iman. Yang iman yang benar tentunya apa? Dia yakin dengan hatinya, diucapkan dengan lisannya dan diwujudkan dengan amalan perbuatan dia. Amal kafir awil munafik fayaqulu ha ha ha adli. Adapun orang kafir atau orang munafik, maka dia akan mengatakan, ha ha aku tidak tahu. Sami'tunna sayaquluna syai'an faqultu. Aku mendengar manusia mengatakan sesuatu, kemudian aku pun ikut mengucapkannya. Di sini juga dalil ikhwan fillah tentang buruknya taklid, tentang tercelanya taklid. Kenapa? Karena tidak akan bermanfaat sama sekali. Nah, ketika dia menjawab seperti ini, ya jawabannya tidak akan diterima. Aku mengikut manusia, mereka katakan ini, aku ikut katakan. Sehingga jawabannya hahaha. Maka sungguh celaka seandainya seseorang ketika ditanya tentang ketika perkara tadi di alam barzah dan mengatakan hahaha adri dikarenakan taklid yang dia lakukan. Tsumma yudraku bi mitraqatin law dhuliba biha jabalun nasara turaba. Kemudian dia dipukul dengan palu, seandainya dipukulkan ke gunung maka akan hancur lebur menjadi debu. Menjadi debu. Fayasihu sayhatan yasma'uha kullu man khalaqallahu illa al-jinn wal ins. Dan dia berteriak dengan teriakan yang didengar oleh semua makhluk ciptaan Allah kecuali jin dan manusia. Walau sami'a al-jinni aw al-insi lamata. Dan seandainya jin atau manusia itu mendengar, maka sungguh dia akan mati karena teriakan yang begitu dahsyat. Jadi teriakannya saja kalau dengan satu pukulan. Na'udzubillah min dzalik. Wa huwa juz'un min adzabil qabr. Ini adalah apa juz? Nah, salah satu bagian saja dari adab kubur, belum adab-adab kubur setelahnya. Wa'afu 'alaihi min akbar khas 'ala al-'am. Dan pengatofan, nah, pada al-kubur apabila diatofkan kepada al-qabr, ini termasuk dalam pengatofan khas 'ala al-'am. Baik. Yang dimaksud oleh syekh yang mana ini? Ya, pada kalimat terakhir ikhwan fillah ada iskal wa'adhuhu 'alaihi min 'adhfil khas 'ala al-'am. Karena kalau adzabul qabr itu idhofah. Bagaimana telah kita lewati pengidhofahan adzab ke kubur berdasarkan apa? Berdasarkan kebiasaan manusia, karena kebanyakannya mereka dikubur. Walaupun seandainya tidak dikubur, dia tetap akan mendapatkan adab atau nikmat kubur. Adapun perkataan syahwa'adfuhu alaih, ini kemungkinan besar Allah Ta'ala alam wa'adful iman, wa'adful tasdik alal iman. Karena di kalimat terakhir antum perhatikan dalam matan, wal imanu bihi wa tasdiku bihi. Iman itu lebih umum daripada apa? Tasdik. Paham? Sehingga adfuhu alaih, yaitu adfu tasdik alal iman min adfil khas alal am, masuk dalam kategori apa? Pengatofan sesuatu yang khusus atas sesuatu yang umum. Mafhum? Kenapa? Karena at-tasdik, nah, itu bagian dari iman. Baik. At-tasdik, pembenaran. Baik. Dan iman lebih luas dari itu, karena mencakup pembenaran dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan diwujudkan dengan amalan anggota badan. Baik. Dan apa yang disebutkan oleh Syekh di sini tentang fitnatul qabr adalah makna dari hadits Bara' bin Azib dan hadits yang lain yang menetapkan tentang hal tersebut. Dan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan wa anna hadhihi ummah, bahwasanya umat ini akan diuji dalam kuburnya. Isyarat tentang permasalahan ikhwan fillah, apakah fitnatul qabr ini khusus untuk umat Muhammad ataukah juga untuk umat-umat yang lainnya. Khilaf di kalangan para ulama dan yang rajih dalam masalah ini bahwa fitnatul qabr ikhwan fillah umum. Umat mencakup umat ini dan umat-umat yang lain. Di antara mereka-mereka berpendapat bahwasanya fitnatul qabr khusus untuk umat ini, yaitu Al-Hakim dan At-Tirmidzi. Dalil mereka yang qul billah, berkata Nabi SAW, inna hadhihi ummah tumtala fi kuburiha, sesungguhnya umat ini akan diuji di kuburnya. Demikian pula hadith, na'am, inna allaha auhai ilayya, na'am, annakum tuftanuna fi kuburikum, uhiya ilayya annakum tuftanuna fi kuburikum, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya kalian itu apa? Diuji, akan difitnah di kubur-kubur kalian. Di sini khitab untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan pendapat yang kedua menyatakan umum falibillah. Dan dalil-dalil yang menunjukkan tentang penetapan umat ini yaitu penetapan karena Rasulullah SAW berbicara kepada umat Muhammad SAW, kepada umat beliau, akan mereka mempersiapkannya. Walaupun yang dimaksud adalah keseluruhan umat. Nah, di antara yang berpendapat dengan pendapat ini Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala dan Abdul Had Al-Syubini rahimahullah. Dan pendapat yang ketiga tawakuf. Nah, pendapat yang ketiga tawakuf yang ini merupakan pendapat Siddiq Hasan Khan juga Ibnu Abdul Bahr. Nah, mereka tawakuf. Karena beralasan bahwasannya dalil-dalil yang datang, nah bahwasannya fitnah atau kabar tidak diajukan kecuali pada mukmin atau munafik dan yang menisbahkan diri kepada Islam. Baik. Adapun orang kafir yang betul-betul menentang, mereka bukan termasuk dari deretan yang ditanya karena sudah jelas. Ini menurut Abu Amr bin Abdul Bar. Adapun umat-umat yang lain yang beriman, ini wallahu ta'ala. Dan yang raja dalam masalah ini bahwasannya fitnah itu umum mencakup umat ini dan umat yang lain, juga mencakup yang kafir maupun yang muslim. Di antara dalil yang menunjukkannya yaitu keumuman hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari, di mana Rasulullah SAW mengatakan innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabu wa innahu la yasma'u qira'at alihim atahu malakan fayuqidanihi fayaqulan ma kunta taqulu bi hadzal rajul. Sungguhnya seorang hamba apabila diletakkan di kuburnya dan teman-temannya sudah berpaling meninggalkan dia, maka dia akan mendengar detak sendal-sendal mereka. Kemudian datanglah dua malaikat yang mendudukkannya dan mengatakan kepadanya, apa yang engkau yakini tentang laki-laki ini berhubungan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Syahid di awal hadis khalifah innal abda. Nah, menunjukkan hamba secara umum. Tain. Sehingga fitnah ini mencakup keumuman manusia, baik mukmin maupun kafir serta munafik. Demikian pula mencakup umat Muhammad maupun umat-umat sebelumnya. Dikecualikan dari mereka-mereka yang diuji oleh Allah, beberapa golongan. Yang pertama yaitu al-anbiya. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa amma fitnatul qabr fabi tuftanun wa anni tus'alun." Adapun fitnatul qabr maka tentang pula kalian itu akan diuji dan tentang pula kalian akan ditanya. Maka tentunya para anbiya ya tidak akan ditanya karena apa? Fitnatul qabr berhubungan dengan pertanyaan yang diajukan malaikat seputar keimanan umat terhadap nabi yang diutus kepada mereka. Hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam Musnad Ahmad. Kemudian golongan yang kedua asyuhada. Mereka-mereka yang mati syahid. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dengan sanad yang sahih dari rajulin min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana rajulan qala ya Rasulullah ma balul mu'minun yuftanuna fi quburihim illa syahid. Seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, nah, kenapa orang-orang yang beriman itu diuji di kubur-kubur mereka kecuali seorang yang mati syahid? Qala, maka Rasulullah SAW menjawab, kafar bibarakati suyub ala ra'sihi fitnah. Ini syahid. Kafar bibarakati suyub ala ra'sihi fitnah. Cukup dengan apa? Berkelebatnya, berkilatannya pedang-pedang di atas kepalanya itu sebagai ujian. Karena jihad adalah ujian yang besar. Kalau seorang tidak beriman, ya lari. Bagaimana berkelebat, berseliweran pedang-pedang di atas mereka, nah, di atas kepala, yang mungkin lengah sedikit saja menebas leher-leher mereka. Dan pada zaman sekarang ya dengan berdesingnya peluru-peluru. Nah, ketika seorang berjihad melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, sehingga seorang yang mati syahid, ujian di medan peperangan itu cukup. Nah, mencukupkan dia dari apa? Fitnatul qadr. Maka di alam kubur tidak diuji lagi. Kemudian golongan yang ketiga, al-murabit fi sabilillah. Orang-orang yang berjaga-jaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, "Mibatu yaumin wa laila khairun min siyami syahrin wa qiyami." Berjaga sehari dan semalam itu lebih bagus daripada puasa sebulan dan salat malam selama sebulan. Wa in mata jaru alaihi amalu alladhi kana ya'mal. Dan apabila dia mati, maka mengalirlah amalan dia yang dulu dia amalkan. Wa ujri alaihi rizquhu, dan dialirkan untuknya rizkinya. Wa amina min al-fattan, dan dia aman dari al-fattan. Ada dua malaikat yang menguji dia. Yang utama dibahas di jalan Allah Subhanahu wa taala sehari dan semalam. Kemudian juga hadis dari Fadlah bin Ubayd dari Sunan Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Rasulullah SAW mengatakan, "Kullul mayyit yukhtamu 'ala 'amalihi ila al-murabit." Semua mayit itu yukhtamu 'ala 'amali, akan apa? Ditutup ya, sesuai dengan amalannya. Illa al-murabit, kecuali orang yang berjaga-jaga. Fa innahu yanmulahu 'amalu, karena sesungguhnya amalan itu akan berkembang, tumbuh. Ila yaumil qiyamah, sampai pada hari kiamat. Wa yu'manu min fattanil qabr, dan dia aman dari na'am para penguji na'am di dalam kubur. Ini keutamaan yang besar. Na'am. Ya, sebagian saudara-saudara kita apabila meninggal dalam riba, na'am, rahimahumullah ta'ala, wa nasallallahu azza wa jalla at-taba. Ini tiga golongan yang datang nas, al-anbiya wa syuhada dan al-murabitun fi sabilillah. Kemudian para ulama menyebutkan, nah, yang keempat yaitu as-siddiqun. Walaupun tidak ada nas, tapi mereka menyebutkan dikarenakan apa? Dikarenakan derajat as-siddiqun lebih utama daripada derajat syuhada. Nah, berdasarkan qiyas aulawi. Tapi kita tidak bisa kemudian mengitbat secara apa? Yakin. Yang kita bisa mengitbat secara yakin adalah tiga golongan ini, al-anbiya, wasyuhada, wal-murabitun. Karena mereka-mereka yang datang nas akan apa? Selamat dari fitnatul qabr. Dan kita alhamdulillah tentunya, nah, harus banyak-banyak meminta al-thabat, meminta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa lulus dalam ujian tersebut. Dan sebagai pelengkap, sebelum fitnatul qabr di sana ada kejadian yang juga dialami oleh mereka-mereka yang pertama kali, atau mereka-mereka yang baru saja mati dan dikubur, yaitu yang dikenal dengan dhammatul qabr. Dhammatul qabr yaitu himpitan kubur. Dan himpitan kubur ikhwanul fillah ini dialami oleh orang yang beriman maupun orang yang kafir apalagi. Taib. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih. Lil qabri dhaghtatun law naja minha ahadun la naja Sa'd ibn Mu'adh. Kubur itu memiliki dhaghtah, memiliki himpitan. Seandainya di sana ada seseorang yang bisa selamat, maka sungguh Sa'd ibn Mu'adh itulah yang selamat. Tapi Sa'd ibn Mu'adh tetap juga mendapatkan himpitan kubur walaupun setelah itu dibebaskan. Dan ini himpitan yang menimpa kaum muslimin. Orang yang beriman tetap akan dihimpit, tapi setelah itu dilepas. Berbeda dengan himpitan yang menimpa orang-orang kafir. Nah, dan dikecualikan dari mereka-mereka ini yaitu para anbiya, sebagaimana ditegaskan oleh As-Sabarini rahimahullah. Wa ammal anbiya fala na'lamu anna lahum fil quburi dhamma. Adapun para anbiya, maka kami tidak mengetahui bahwasanya mereka itu mengalami himpitan di dalam kubur. Dan diterangkan oleh para ulama, kenapa orang-orang yang beriman juga mendapatkan himpitan di awal pertama kali dimasukkan ke kubur mereka, kemudian setelah itu dilepaskan. Dijawab oleh Al-Hakim At-Tirmidzi rahimahullah, sebab hadis dhaqah anna ma min ahadin illa waqad alamma bi khati'atin ma. Dan ini kita yakin, apalagi kita ikhwan fillah yang banyak sekali dosa-dosa dan kesalahan. Karena tidak ada seorang pun kecuali dia telah melakukan suatu kesalahan, melakukan dosa. Bila dia orang yang saleh, himpitan itu sebagai apa? Balasan untuk menguburkan kesalahan-kesalahan tersebut. Oleh karena itulah orang semulia Sa'd ibn Mu'adh, Rasulullah SAW tegaskan tadi, telah dihimpit dengan satu himpitan, kemudian dilepaskan. Yang dikenal dengan dhammatul qabr. Dan hadis tentang dhammatul qabr banyak berhubungan dengan kisah Sa'd ibn Mu'adh radhiyallahu anhu, datang dari Jabir bin Abdullah juga, dalam Mus'ab Ahmad juga, dari Ibn Umar dalam Sunan Nasa'i. Barakallahu fikum. Nakhtarib hadza, subhanallah.